Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada bab yang sebelumnya disebutkan ya, keutamaan atau faidah yang ke-21 keutamaan Ukasha bin Mihsan radhiyallahu an disebutkan dalam catatan kakinya Ukasha ibn Mihsan yadhammi al-ain wa tasdid al-kaf wa yajuzu takhfifuha dengan didhammahkan ain dan ditasydid huruf kaf, boleh pula di tidak ditasydid. Ukasha atau Ukasha, Ukasha atau Ukasha, kana minas sabiqina ila al-islam, termasuk orangnya pertama-tama dan terdahulu masuk Islam. Hajara wa syahida badran, berhijrah dan menyaksikan perang Badar. Wa yafi fi manaqibihi an syahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil jannah. Dan cukup sebagai keutamaan beliau adalah beliau dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan surga. Qutila syahidan fi qitali ahli riddah radhiyallahu anhu arwah. Beliau mati syahid pada peperangan memerangi orang-orang yang murtad radhiyallahu anhu arullah. Kemudian pada faedah yang ke-22 yaitu digunakannya kalimat yang halus dan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka disebutkan di footnote-nya laqad kana khuluquhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an kama akhbarat bidzalika Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Al-Qur'an sebagaimana yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa tamatsala husnu khuluqihi huna fi kaunihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yaqul lirajuli alladhi qala ba'da Ukasha ud'ullaha ayyaj'alani minhum lam yaqul lahu lasta minhum bal qala sabaqaka biha Ukasha adaban ma'a hadha rajuli wa husna khuluqin wa talattufan bihi. Dan terwujud bagusnya akhlak beliau di sini pada keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak mengucapkan kepada laki-laki yang berkata setelah Ukasha, setelah Ukasha berdoa kepada Allah agar dia menjadikan aku masuk golongan mereka 70 ribu orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nabi tidak mengatakan engkau bukan bagian dari mereka, tetapi Nabi mengatakan engkau telah didahului oleh Ukasha. Sebagai bentuk adab yang baik bersama orang ini dan akhlak yang baik kepadanya serta sikap lembut kepada orang tersebut. Diharapkan kalau memang dia orang yang tidak pantas untuk mendapatkannya atau orang jelek, diharapkan akan baik berubah dengan akhlak yang baik tersebut. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Mujaddid al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah babul khawfi minasyirki. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala bab tentang al-khawf minasyirki, takut kepada kesyirikan atau takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Di dalam catatan kakinya sebutkan di annahu a'zamu dzunubi Mengapa diharuskan takut kepada kesyirikan, takut dari yang namanya kesyirikan? Bahkan Syekh rahimahullah membuat satu bab tersendiri di kitab ini, dikarenakan syirik adalah dosa yang paling besar. Fakullu ma 'ada syirka dakhilun tahtal masyiati. Maka semua dosa yang selain syirik, yakni yang derajatnya di bawah kesyirikan, maka masuk di dalam tahtal masyiah, masuk pada kehendak Allah, terserah kehendak Allah. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni, dan sebaliknya kalau Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Amma syirku fahuwa aqbahul dhunubi wa a'zamul zulmi. Sementara kesyirikan, maka dia adalah dosa yang paling buruk, paling jelek, dan kezaliman yang paling zalim, paling besar. Lidza yambaghi 'alal muslimi ay yakhafahu wa yahdharahu wa yattaqiyahu wa yadra'ahu an nafsihi bi kulli wasilatin. Oleh karena itulah, sepantasnya bahkan wajib bagi seorang muslim untuk takut dengannya, takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan, dan waspada darinya, serta berhati-hati darinya, dan berusaha dengan segala cara dan upaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan kesyirikan dari dirinya, untuk membuang, menolak, dan menjauhkan kesyirikan dari dirinya dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk menyingkirkan, menghilangkan kesyirikan dari diri seorang muslim semaksimal mungkin. Makhafata ayyaqa fihi wa huwa la ya'lamu. Mengapa harus seperti ini kondisinya? Takut, waspada, hati-hati, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kesyirikan dari dirinya, karena khawatir dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia gak tahu atau tidak sadar ternyata terjatuh dalam kesyirikan. Berarti harus maksimal upaya untuk menghindarkan diri dari kesyirikan, harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah atau ragu-ragu atau tidak semangat. Harus maksimal, semangat dan maksimal, tidak boleh setengah-setengah atau kurang maksimal. Fala budda min ma'rifati asbabihi wa anwa'ihi wa khuturatihi. Maka harus seorang muslim mengetahui sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kesyirikan, dan harus mengetahui jenis-jenis atau macam-macam kesyirikan. Dengan pula harus mengetahui apa saja bahaya dan kejelekan kesyirikan tersebut. Faradiyallahu an Hudzaifah bin al-Yamani. Semoga Allah meridai Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, hina qala, ketika Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ayyudrikani. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hudzaifah mengatakan, manusia dahulu biasa bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau, sering bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Mengapa? Khawatir kejelekan tersebut menimpaku, mengenaiku. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. waradiyallahu anil faruqi hina qala, dan semoga Allah meridhai al faruq Umar ibn al khattab radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan innama tunqadu urul islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya tali-tali Islam, ikatan-ikatan yang ada dalam agama Islam yang ada pada seseorang itu akan hilang, akan terputus, akan lepas seutas demi seutas, setali demi setali, apabila seseorang hidup dan tumbuh di lingkungan Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi tidak mengetahui al-jahiliyah, permasalahan jahiliyah, termasuk kesyirikan. Maka kalau dia tidak mempelajari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang karenanya Allah mengutus Rasulnya untuk menghilangkan, untuk membasmi perkara-perkara jahiliyah, kalau dia atau seorang muslim tidak mengetahuinya, sangat besar kemungkinannya dia terjatuh padanya, sehingga tanpa dia sadari hilanglah ikatan Islam seutas atau setali demi setali. Ini semua ucapan dua sahabat ini dan juga sahabat yang lainnya dan para ulama setelahnya menunjukkan pentingnya mengenal, mengetahui, mempelajari kejelekan, bukan untuk melaksanakannya, tetapi untuk menghindarkan diri darinya. Tentunya sebelumnya kita mempelajari kebaikan dulu, tauhid dan lawannya syirik dipelajari, sunnah dan lawannya bid'ah, dua-duanya dipelajari dengan berurutan, tauhid dulu baru syirik. Tidak boleh hanya salah satunya, sunnah kemudian bid'ah, dua-duanya dipelajari, ketaatan dan kemaksiatan dipelajari, mana yang masuk ketaatan yang harus dikerjakan dan mana yang termasuk kemaksiatan yang harus ditinggalkan, dihindari. Qala rahimahullahu wa qaulillahi azza wa jal, bab takut dari kesyirikan dan bab tentang firman Allah azza wa jal, An-Nisa 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan, yang derajatnya atau kadarnya di bawah kesyirikan, bagi orang yang Allah kehendaki. Di dalam footnote-nya disebutkan qala Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahman Aba Batin rahimahullah, berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Aba Batin rahimahullah fi majmu'ati rasaili wal masailin najdiyah, dalam kitab majmu'ah ar-rasail wal masail an-najdiyah. Qaulukum, ucapan kalian, inna syaikha taqiyyaddin ibn taimiyah syaddada fi amri syirki tasydidan la mazida alaihi. Sesungguhnya Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah telah bersikap sangat tegas dan keras dalam urusan atau masalah kesyirikan dengan kekerasan, ketegasan yang tidak ada bandingnya, tidak ada tambahannya. Ini luar biasa kerasnya, tegasnya. Luar biasa tegasnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terhadap kesyirikan yang tidak ada bandingnya, tidak ada bandingannya. Ini keras sekali. Fallahu subhanahu huwa alladhi shaddada fi dzalika. Mengapa seperti itu? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah keras. Jadi Allah yang shaddada fi dzalika, keras, tegas dalam masalah kesyirikan. Allah yang melakukannya. Ini yang menyikapi kesyirikan dengan yang menilai, memvonis kesyirikan dengan tegas dan keras. Shaddada fi dzalika. Fallahu subhanahu huwallazi shaddada fi dzalika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang shaddada, yang telah tegas dan keras. Fi dzalika, dalam masalah kesyirikan. Liqaulihi subhanahu, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Fi maudhi'aini min kitabih, di dua tempat atau dua ayat di dalam kitabnya. Dari kitabnya yaitu An-Nisa 48 dan 116. Waqala ala lisani al-masih, waqala ala lisani al-masihi li bani Israel. Dan Allah berfirman melalui lisan al-masih Isa ibn Maryam alaihissalam kepada bani Israel. Kata Nabi Isa alaihissalam, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, Allah jelaskan atau Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 72, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Wa qala Allah ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Allah ta'ala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluk. Az-Zumar 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, niscaya benar-benar amalanmu akan gugur. Waqala, dan Allah ta'ala juga berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am 88. Dan seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur dari mereka amalan yang selama ini mereka lakukan. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. At-Taubah ayat yang kelima. Maka bunuhlah atau perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Perintah kepada penguasa kaum muslimin, bukan kepada individu-individu muslimin, tidak, tetapi kepada penguasa, pemerintah kaum muslimin. Bunuhlah kaum musyrikin di mana saja kalian dapati mereka, jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Wa fi sunnati tsabitati anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dalam as-sunnah yang telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjelaskan minat tahdhiri, tentang at-tahdhir anis syirki, peringatan dari kesyirikan, ada dalam sunnah yang sahihah. Wa tasdidi fihi ma la yuhsa, dan bagaimana sikap yang tegas dan keras dari Nabi terhadap kesyirikan yang tidak bisa dihitung, mala yuhsa. Bagaimana betapa banyaknya peringatan Nabi dari kesyirikan dan betapa banyaknya sikap tegas dan keras dari Nabi kepada kesyirikan. Wa ghalibul ahadithi allati yadhkuru fiha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-kaba'ira yabda'uha bisyirki. Dan umumnya hadis-hadis yang padanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, maka umumnya Nabi memulainya dengan dosa syirik. Walamma su'ila sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ditanya, ayyuz dzunubi a'dzamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan untuk Allah, membuat atau menjadikan selain Allah sesuatu yang dianggap sama atau serupa dengan Allah, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Perbuatan sangat-sangat tidak masuk akal, perbuatan sangat tidak pantas, dan tidak tahu diri, tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah yang menciptakan manusia, bukan selain Allah. Tetapi aneh ada manusia yang membuat tandingan untuk Allah, jadi berbuat syirik, menyerahkan sebagian jenis ibadah kepada selain Allah. Ini namanya membuat tandingan untuk Allah, padahal Allah yang telah menciptakan dia, bukan tandingan tersebut. Harusnya kalau dia meyakini Allah satu-satunya pencipta dia, maka dia harus beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, tidak membuat tandingan-tandingan untuk Allah, atau dengan kata lain tidak berbuat syirik. Idza 'urifa dzalika ta'ayyana 'ala kulli mukallafin ma'rifatu haddish syirki wa haqiqatihi. Apabila sudah diketahui hal itu, yakni bahayanya syirikan yang sangat besar, paling berbahaya, maka jelaslah bagi setiap mukallaf, setiap muslim, kewajiban untuk mengetahui batasan kesyirikan dan hakikatnya, untuk mengetahui apa itu syirik. Syirik membuat tandingan untuk Allah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah, atau menyerahkan sebagian jenis ibadah kepada selain Allah. Itulah syirik, syirik besar dan hakikatnya. La siyama fi hadhil azminati allati ghalaba fiha al-jahlu bi hadzal amril azimi. Terlebih lagi di zaman-zaman kita sekarang ini yang kebodohan sudah mendominasi padanya. Kebodohan tentang kesyirikan, perkara yang sangat berbahaya ini, sudah mendominasi kaum muslimin. Mereka enggak ngerti apa itu syirik, sehingga terjatuh ke dalamnya tanpa mereka sadari. Ini menjadikan sebab yang berikutnya yang mewajibkan kaum muslimin belajar tauhid dan lawannya. Di samping syirik itu jelas paling berbahaya, ini alasan pertama yang mengharuskan setiap muslim wajib mempelajari tauhid dan lawannya syirik. Alasan kedua, karena banyak bahkan umumnya kaum muslimin mereka tidak faham, tidak mengerti tentang apa itu syirik. Banyak kalau dia katakan umumnya ya, banyak, minimalnya banyak orang yang mengaku Islam tidak faham apa itu syirik. Maka ini alasan berikutnya yang kedua yang mewajibkan kita, menjadikan kita harus belajar tentang tauhid dan lawannya yaitu syirik. Agar apa? Agar kita mengamalkan tauhid dan meninggalkan lawannya yaitu syirik, berhati-hati darinya, menjauhinya dan seterusnya. Wa qala al-Khalil alaihi salam, penulis melanjutkan dan berkata, al-Khalil yani Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku atau keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ibrahim ayat 35. Dalam footnote-nya sebutkan, qala Ibrahimu At-Taimi rahimahullah, berkata seorang ulama salaf Ibrahim At-Taimi rahimahullah, wa may ya'manul bala'a ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari bala, dari kesyirikan, bencana berupa kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim saja imamul hunafa, imamnya kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mukminin, kaum wahidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, masih merasa tidak aman atau takut terjatuh kepada kesyirikan. Maka tentunya kita yang jauh di bawah beliau imannya lebih takut lagi, harus lebih takut lagi terhadap kesyirikan. Itu maknanya. Naam, iya, waman ya'manu al-bala'a ba'da Ibrahim, dan siapa yang merasa lebih aman, dan siapa yang merasa aman dari bencana berupa kesyirikan setelah Ibrahim, imamil hunafai wa abil anbiya'i, imamnya orang-orang yang bertauhid, hunafati, orang yang mengharap Allah dengan tauhid dan berpaling dari kesyirikan, dan abul anbiya, bapaknya para nabi, alladzi kana ummatan qalitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, yang mana Ibrahim adalah seorang ummah tauladan, panutan, qanitan, yang senantiasa taat kepada Allah, hanifan, lurus di atas tauhid, berpaling dari kesyirikan, dan beliau sama sekali bukan bagian dari kaum musyrikin. Ya khafu ala nafsihi, Nabi Ibrahim walaupun demikian kondisinya, luar biasa imannya dan tauhidnya, tetap beliau mengkhawatirkan kesyirikan atas dirinya, wa'ala waladihi min ba'dihi, dan mengkhawatirkan atas keturunan atau anak-anaknya setelah beliau. Fayad'allaha wa yatawassalu ilaihi ayjannibahu ibadatal asna. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan bertawassul kepadanya agar Allah menjauhkan beliau dan keturunannya dari penyembahan terhadap berhala. Wa huwa alladhi kasara al-asnam. Dan beliaulah Nabi Ibrahim adalah orang yang telah menghancurkan al-asnam, yaitu berhala-berhala. Tetapi tetap beliau khawatir dan takut dari yang namanya kesyirikan. Dia khawatir kesyirikan atas diri beliau dan juga keturunan beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.